siapa tahu apa yang kau pikirkan, yang kau inginkan, dan akhirnya segalanya telah terungkap semua. Kota lebih dari manusia tak berharga. Aku terluka.